Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang al-fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il lughatan huwa man awjada al-fi'l. Fa'il secara bahasa maknanya adalah orang yang mengadakan perbuatan. Orang yang melakukan satu perbuatan. Hadza ma'nahu lughatan. Adapun makna al-fa'il istilahan adalah seperti yang nanti akan disebutkan oleh Syarih rahimahullah. Itu al-ismul musnad ilaihi fi'lun 'ala tariqati fa'ala aw shibhu. Baik, kita masuk ke kalam al-musannif rahimahullah fil bait al-khamis wa 20 wa 200. قال رحمه الله الفاعل الذي كمرفوع أتى زين منيرا وجهه نعم الفتى. فاعل adalah yang seperti dua marfu yang ada pada contoh ata zaidun muniran wajhu. Mana dua marfu yang ada pada ata zaidun muniran wajhu? Yang pertama zaidun, ini fa'il. Yang kedua wajhu, ini fa'il. Bedanya kalau Zaidun fa'ilnya adalah fi'il, adapun muniran wajuh fa'ilnya adalah syibhul fi'il, itu isim fa'il. Munir isim fa'il dari anara yuniru. Dia beramal seperti amalnya fi'il, merafakan fa'il. Ya, ni'mal fata ditambahkan contoh berikutnya. Nah, dikatakan alal muradi, ini untuk penyempurna bait, karena kata al muradi sudah tercukupi dengan ata zaidun. Karena ni'mal fata fa'ilnya apa? Fi'il. Dan disebutkan oleh yang lain bahwasanya di antara faedahnya dari contoh beliau ni'mal fata adalah untuk menjelaskan bahwasanya terkadang apa fi'ilnya itu mutasarrif seperti ata, terkadang jamid seperti ni'ma. Baik, kita masuk ke kalam Syarih rahimahullah. Lamma faragha min al-kalami 'ala nawasikh al-ibtida', ketika al-musannif selesai atau karena al-musannif telah selesai dari membahas tentang nawasikh al-ibtida', syara' fi dzikri ma yatlubuhu al-fi'lu tamu min al-marfu' wa huwa al-fa'il aw naibuh. Maka beliau mulai menyebutkan sesuatu yang dituntut oleh fi'il yang tam dari sesuatu yang marfu' wa huwa al-fa'il aw naibuh, yaitu fa'il atau naibul fa'il. Dan ucapan beliau di sini ma yatlubuhu al-fi'lu tam, ya, sesuatu yang dituntut oleh fi'il yang tam, ya, ini masuk di dalamnya fi'il yang tam ini, meskipun fi'il yang tamnya adalah nasikh, termasuk nasikh minan nawasikh seperti dhanantu. Sama dhanantu juga menuntut fa'il, dhanantu zaidun amran qa'ima. Keluar dengan ucapan beliau asy-syari'at tam an-naqis, fi'il-fi'il yang naqis seperti kana, kada dan teman-temannya. Kana dan kada itu tidak menuntut yang namanya fa'il, tapi dia menuntut isim yang marfu' sebagai isimnya. Kana zaidun aliman, zaidun bukan sebagai fa'il dari kana tapi isimnya. Hadza istilahan. Secara istilah demikian. Jadi kana tidak menuntut fa'il secara istilah, yang dia tuntut adalah isimnya. Kemudian khabarnya. Kita ulangi. Ya, syara' fi dzikri ma yatlubul fi'lu tam. Beliau mulai menyebutkan sesuatu yang dituntut oleh fi'il yang tam berupa isim yang marfu', yaitu fa'il atau naibul fa'il. Wa sayati al-kalamu 'ala naibihi fil bab alladhi yali hadha al-bab. Dan akan datang pembahasan tentang naibul fa'il pada bab yang datang setelah bab ini. Ini setelah bab fa'il, beliau lanjutkan dengan pembahasan tentang apa? Naibul fa'il. Fa'amal fa'il. Adabun fa'il. Ini harus dihafalkan ya. Makna al-fa'il istilahan. Fahuwa lismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala au shibhuhu. Fa'il adalah isim yang satu fi'il disandarkan kepadanya dalam keadaan fi'il tersebut di atas thariqah fa'ala, yakni mabni lil fa'il, bukan mabni lil maf'ul, mabni lil ma'lum, bukan mabni lil majhul. Aw syibhu, atau yang serupa dengan fi'il yang di atas thariqah fa'ala. Saya ulangi, fa'il adalah isim yang fi'il yang mabni ya lil ma'lum, atau kita ngikuti ya ungkapannya asy-syarih, isim yang fi'il yang di atas thariqah fa'ala atau yang serupa dengan fi'il yang di atas thariqah fa'ala disandarkan kepadanya, itulah fa'il itu ya. Isim yang fi'il yang di atas thariqah fa'ala atau yang serupa dengan fi'il yang di atas thariqah fa'ala disandarkan kepadanya, itulah apa? Fa'il ya. Dan al-isnad, penyandaran fi'il kepada fa'il itu kadang terkadang di atas jiha al-isbat, sisi penetapan ya. Contoh qama zaidun, di sini ditetapkan al-qiyam kepada zaid, maka zaid di situ apa? Fa'il qama zaidun. Kenapa? Karena zaid itu isim, kemudian fi'il itu qama, yang dia qama itu mabni lil fa'il disandarkan kepadanya, maka zaid dihukumi sebagai fa'il. Tapi terkadang penyandaran fi'il kepada fa'il itu di atas sisi penafian ya. Penyandarannya di atas sisi penafian. Seperti lam yakum zaidun. Lam yakum zaid di sini ya, lam yakum zaid, zaid tidak berdiri. Dinafikan kan berdiri dari zaid, tapi tetap zaid dikatakan sebagai fa'il. Ya, karena dia disandarkan kepada zaid ya, tidak berdiri ini disandarkan kepada zaid. Jadi penyandaran fi'il kepada fa'il terkadang di atas sisi penetapan, terkadang di atas sisi penafian. Dan sama dikatakan sebagai fa'il meskipun penyandarannya di atas sisi penafian atau di atas insya ataupun ta'liq ya. Hal qama zaidun, zaid fa'il juga meskipun tidak berdiri, mungkin zaid tidak berdiri mungkin. Hal qama zaidun, zaid tetap dikatakan sebagai apa? Fa'il. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya fi'il, fa'il adalah isim yang fi'il disandarkan kepadanya. Fi'il ya, bukan jumlah. Kalau jumlah yang disandarkan maka dia bukan fa'il. Contohnya wallahu anzala minas samai ma'an. Anzala disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Hanya saja anzala di situ jumlah, bukan fi'ilnya saja, jumlah dia anzala ada fa'ilnya. Maka lafzul jalalah Allah bukan fa'il dari anzala, tapi mubtada. Kenapa? Karena yang disandarkan kepadanya adalah jumlah itu anzala. Beda dengan tadi qoma zaidun. Ya, qoma zaid. Qoma fi'il disandarkan kepada zaid bukan jumlah. Jumlahnya ya qoma zaidun. Ala tariqati fa'ala, sudah kita jelaskan tadi makna ala tariqati fa'ala, yakni mabni lil fa'il. Fi'ilnya bentukannya di atas mabni lil fa'il. Ya, atau mabni lil ma'lum bukan mabni lil maf'ul. Ya, aw syibhuhu, atau sesuatu yang serupa dengan fi'il disandarkan kepada isim. Nanti akan dijelaskan oleh syarih apa saja macam-macamnya, ada isim fa'il, sifat musyabbah dan yang lainnya. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Dalam sebagai contoh saja kita sebutkan dalam ayat yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha. Mukhtalifun alwanuha, fa'il dari mukhtalifun. Mukhtalifun isim fa'il ya, dari ikhtalafa yakhtalifu. Kemudian beliau sebutkan hukumnya wa hukmuhu ar-raf'u. Hukumnya fa'il adalah rafa'. Ya, hukumnya fa'il adalah rafa'. Kenapa? Karena fa'il adalah umdah. Jadi hukum asal dari fa'il adalah marfu' lafzan wa mahalla. Karenahu umdah, karena dia umdah. Ya. Meskipun terkadang fa'il itu yunsab ya syudzuzan. Terkadang dinasabkan dalam keadaan syadz. Ini pun ada syaratnya, itu inda amnil labsi, ketika aman dari kerancuan. Ketika ada aman dari kerancuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Malik dalam Al-Kafiyah, wa raf'u maf'ulin bihi la yaltabis, wa raf'u maf'ulin bihi la yaltabis ma'a nasbi fa'ilin rawla wa la taqis. Ya, merafakkan maf'ul bi yang tidak ada kerancuan padanya dengan atau bersama menasabkan fa'il itu mereka orang Arab meriwayatkannya. Wala taqyas, tapi jangan kamu kiaskan. Itu sifatnya apa? Sama'i. Sifatnya sama'i. Disebutkan juga di situ dalam catatan kaki yang nomor 2. Waqad yunsabul fa'ilu wa yurfa'ul maf'ul idza umina labs, terkadang dinasabkan fa'il dan dirafakan maf'ul jika aman dari kerancuan. Jika aman dari apa? Kerancuan. Waqad warada 'anil arabi qauluhum, telah datang dari orang Arab ucapan mereka, kharaqa tsaubu al-mismara. Di sini al-mismara. Iya. Atsaub maf'ulnya dirafakan, al-mismara fa'ilnya dinasabkan. Ini tidak ada labs karena jelas kharaqa itu melubangi, atau pakaian al-mismar paku. Jelas yang melubangi adalah paku, bukan pakaian. Di sini tidak ada apa? Labs juga. Contoh yang lain, kasara az-zajaju, kasara zujaju al-hajara. Iya. Tentunya jelas maknanya batu itu memecahkan kaca ya, bukan kaca memecahkan batu. Lihat lafadznya az-zujaju di apa? Rafakan. Ya, al-hajar dinasobkan. Ya, mungkin karena posisinya ya, posisi maf'ulnya ini datang langsung setelah fi'il, sehingga dia itu seperti fa'il gitu kedudukannya, akhirnya dirofa'kan oleh mereka. Ya, karena aman dari labas. Dan itu sifatnya apa tadi? Ya, sama'i, bukan qiyasi. Contoh yang lainnya, mithlu al-qanaqi dihadajuna qad balagat najranu au balagat sawatihim hajaru. Sudah pernah kita lewatkan bait ini ya. Ya, lagi cemoohan, ini bentuk cemoohan terhadap satu suku. Mithlul qanaid, dia seperti landak, haddajuna, berjalan di malam hari. Ya, qad balagat najran, telah sampai Najran. Ya. Aw balagat sawatihim hajaru, atau kejelekan mereka telah sampai kepada daerah Hajar. Hajar baladun fil Yaman. Di sini hajaru maf'ul bih, ya dirafa'kan. Sawatihim fa'ilnya dinasabkan. Tidak ada kerancuan. Ya. Balaghat sawatihim Hajar, kejelekan mereka sampai ke negeri Yaman, itu Hajar, daerah Hajar. Kemudian juga disebutkan pada catatan kaki berikutnya itu yang berwarna merah, waqad yujarru al-fa'il bil ba' az-zaidah, terkadang fa'il dijarkan dengan ba' tambahan. Wa dzalika 'ala thalathati anwa', dan tambahan ba' ini ada 3 macam. Tambahan ba' yang masuk kepada fa'il ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, wajib, sifatnya wajib ditambahkan ba' zaidah. Wa dzalika fi af'il allazi 'ala surati fi'l al-amr, ini terjadi pada af'il yang dia di atas bentuk fi'il amr, pada bab ta'ajjub. Nahu qawli ta'ala asmi' bihim wa absir. Fi'ilnya fi'il maud, cuma karena bentuknya seperti bentukan amr, sehingga untuk membedakan dengan amrnya dikasih ba' tambahan. Asmi' bihim wa absir, alangkah jelas pendengaran dan penglihatan mereka. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Ya. Di situ dhamir hum itu sebagai apa? Fa'ilnya. Sebagai apa? Fa'ilnya. Ba'nya zaidah lazimah ya. Wa nahu qawli asy-syair, dan contoh ucapan penyair, akhliq bil sabri an yahdha bi hajatihi wa mudmin al-qur'i lil abwab an yalija. Akhliq, alangkah pantasnya bibi sober, orang yang memiliki kesabaran, an yahdha bihajati, untuk dia mendapatkan kebutuhannya. Wa mudminil qara'i, dan alangkah pantasnya orang yang senantiasa mengetuk pintu, mengetuk pintu-pintu, an yarija, untuk dia suatu saat bisa memasukinya. Dan kita, kalau kita ingin terkabulkan doanya, ya kebutuhan kita, hajah kita kepada Allah, maka harus sering-sering kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala melalui addu'a wal munajah. Ya, jangan kita terputus asa, terus kita kentuk pintu Allah, meminta, berdoa kepada Allah melalui doa. Ya. Atsani, kemudian macam tambahan ba bersama fa'il, yang kedua sifatnya katsir, banyak dan ghalib, umum digunakan. Wa huwa fi fa'ili kafa, dan ini pada fa'ilnya kafa. Nahu qawli ta'ala kafa billahi shahida, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Di sini ba'nya silah atau taukid. Kalau di selain Al-Qur'an kita sering katakan zaidah ya. Ya faedahnya taukid. Sehingga lafzul jalal Allah itu lafadznya majrur tapi apa mahalnya rafa fa'il syahida sudah kita lewatkan ya. Hal ataupun tamyiz. Wa min al-qalil fi fa'ilika fa tajarruduhu min al-ba, termasuk sesuatu yang jarang digunakan pada fa'ilnya kafa adalah ketika kosong dari ba, itu jarang. Kama fi qawli Suhaim ibn Wasil ar-Riyahi Umayra tawaddi' in tajahazta ghaziya kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiya. Ya. Wahai Umayra waddi' antarakan in tajahazta ghaziya, jika engkau menyiapkan seorang yang hendak berperang, kafa syaib, cukuplah uban ini dan keislaman ini lil mar'i nahiya, melarang, mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak pantas. Ya. Faqad jaa bi fa'il kafa wa huwa qawlu asyib wa ghayra majrur bil ba. Telah datang. Ya, faqad jaa bi fa'il. Penyair mendatangkan fa'ilnya kafa yaitu asyib. Itu kan fa'ilnya kafa. Ya. Dalam keadaan tidak dijarkan dengan ba, itu jarang. Ya, kita tidak menemukannya dalam al- ada enggak dalam Al-Qur'an itu? Ada ya. Wa kafallahu itu ya, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa tsalits yang ketiga syadz, penambahan ba kepada fa'il yang sifatnya syadz. Wa dzalika fi ma'ada af'al af'il fi ta'ajjub, ini pada selain af'il fi ta'ajjub dan selain fa'il kafa. Wa dzalika annahu qawli asy-syair alam ya'tika ya alam ya'tika wal anba'u tanmi. Di sini tidak dibuang ya-nya ya di atas satu lughah. Majzum dengan lam tapi tidak dibuang. Alam yatika wal anbau tanmi. Bima laqat labunu bani ziyadi. Ya, di sini syainya bima falba pada bima zaidah. Maknya mausulah isim ismai mausul, maknya mausulun ismi, maknya mausul ismi fa'il yati fa'il yati. Ya, wa hadza ba'du takhrijat hadzal bait, ini di antara arahan bait ini. Ini alam ya'tika, belumkah datang kepadamu bima laqat labunu bani ziyad, sesuatu yang dijumpai oleh labun bani ziyad. Wal anba'u tanmi itiradhi sepertinya ya, sisipan, dan berita itu tanmi terus berkembang. Belumkah datang kepadamu dan berita itu terus berkembang bima laqat labunu bani ziyad, sesuatu yang laqat itu dijumpai oleh labun bani ziyad. Waqad yujarrul fa'il bi min az-zaidah, dan terkadang fa'il dijarkan dengan min az-zaidah. Ini kita sering dapat juga ya, tapi ada syaratnya yang dari jumhur. Iya, idza kana nakirah, syaratnya apabila fa'ilnya nakirah ba'da nafi, yang ia datang setelah penafian atau syibu nafi. Nahu qawli ta'ala ma ja'ana min bashir, belum datang kepada kami seorang pun pemberi berita gembira. Wal fa'il hina idzin marfu, maka ketika itu fa'ilnya marfu bi dhamma muqaddarah, dengan dhamma muqaddarah ala rajih. Fahfaz dhalika kullah, maka hafalkanlah itu semua. Ya, hafalkanlah itu semua ya. Kemudian juga yang hendak kita tambahkan tentang fa'il ya. Atau nanti ya, kita lanjutkan dulu. Wa hukmuhu ar-raf'u, hukumnya rafa. Tadi terkadang keluar dari apa? Rafa kepada nasab. Ya, kadang juga kepada jar. Kalau kepada nasab ini sifatnya apa? Sama'i. Kalau kepada jar ya bisa digiaskan ya. Kepada jar ini bisa dengan jar, bisa dengan huruf-huruf jar, seperti pada contoh yang telah lewat dengan ba, dengan min. Juga kadang dijarkannya fa'il dengan masdar. Ya, dengan masdar seperti walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Walaula daf'ullahi lafzu jalalallah, lafadznya apa? Lafadznya majrur bi idafati daf' masdar ilaih. Tapi maknanya atau mahalnya fa'il. Ya, takdirnya walau la an yadfa'allahu. Dan idhafahnya di situ idhafatul masdar ila fa'ilih. Penyandaran masdar kepada apa? Kepada fa'ilnya. Ya, penyandaran masdar kepada fa'ilnya. Ya. Wa hukmu ar-raf', hukumnya adalah rafa', hukum fa'il adalah rafa'. Wal muradu bil ismi ma yashmalu as-sarih. Dan yang dimaksud dengan isim, yakni pada definisi yang disebutkan tadi, al-fa'il huwa al-ism. Isim mencakup yashmal as-sarih, isim yang sharih, dan isim yang sharih itu mencakupi dua. Yang pertama isim zahir seperti Zaid, Muhammad dan yang semisalnya, dan juga mencakupi dhamir-dhamir. Ya, dhamir-dhamir. Seperti qama misalkan. Ya, qumtu. Contoh qama Zaidun. Zaid fa'il dari qama dan bentuknya apa? Isim yang sharih. Kalau qumtu isim sharih juga tapi bentuknya apa? Dhamir. Ya. Dhamir baris mustatir masuk di dalamnya. Ya. wal muawwal bi, dan juga mencakup isim yang ditakwil dengan isim yang sharih. Dia bukan isim yang sharih tapi ditakwil, bisa ditakwil dengan apa? Isim yang sharih. Contoh yu'jibuni an taquma, i'rabnya an, masariyah nasiba, taquma fi'lun mudhari mansub wa fa'iluhu wa min mustatir fihi wujuban taqdiru anta, wal masdar al muawwal min an wa ma ba'daha ya fi mahall rafin fa'il. Taqdirnya apa? Qiyamuka. Yu'jibuni an taqum, taqdirnya qiyamuka. Ya. Dan sesuatu yang muawwil atau sabik, sabiknya bisa bentuknya an, bisa bentuknya anna, bisa bentuknya ma. Kalau yang bentuknya anna seperti dalam ayat awalam yakfihim anna anzalna, awalam yakfihim anna anzalna. Ya, anna anzalna ini masdar muawwal dari anna dan yang setelahnya menduduki posisi rafa' sebagai fa'il. Menduduki ya, dia sebagai fa'il dari yakfi. Awalam yakfihim anna anzalna. Takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Ataupun an seperti dalam ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a. Alam ya'ni lil ladzina ya'ni, yani maknanya hana yahinu datang. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a. An takhsha'a itu sebagai fa'il dari apa? Ya'ni. Ya, takdirnya alam yahin al khushu'u. Ya. Al khushu'u. Atau sabiknya yang melebur menjadi masdarnya, peleburnya, alat peleburnya adalah ma. Contoh ucapan penyair ya surrul mar'a ma dhahabal layali. Ya. Mengembirakan seseorang kepergian malam-malam. Ya, wa kana fi dhahabihinna lahu dhahaba, padahal bersama kepergian malam-malam itu ada kepergian umur dia. Tentunya semakin hari malam itu berlalu maka umurnya semakin berkurang sedikit demi sedikit. Ya surul mar'a ma dhahabal layali. Ma dhahabal layali masdar muawwal dari ma dan istilahnya pada mahalnya rafa' fa'il dari yasurru. Ya. Fa'il dari yasurru. Dan terkadang sabiknya, sabiknya itu ditakdirkan saja. Ya, ketika ditakdirkan harus yang ditakdirkan an saja, bukan anna, bukan ma. Karena itu umul babnya. Sabik adalah an. Seperti pada contoh ucapan orang Arab, wa ma ra'ani illa yasir. Yasir yakni dari saro yasiru, berjalan. Ya. Takdirnya wa ma ra'ani, ra'ani itu membuat aku takut. Tidak ada yang membuat aku takut illa yasiru. Yani illa an yasira, yani illa sayruh, kecuali perjalanan dia. Sayruh. Ya. Dan menurut orang-orang Basrah tidak ada fa'il yang ditakwil tanpa sabik, harus ada sabiknya. Menurut orang-orang Basrah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ad-Damamini bahwasanya kecuali pada taswiyah, maka orang-orang Basrah menetapkan adanya takwil fa'il. Ya, takwil fa'il pada bab taswiyah, hamzah taswiyah. Ya. Sawa'un 'alaihim. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Di situ tidak ada sabiknya. Tapi ditakwil dengan masar. Ini khusus pada hamzah taswiyah yang sempat sudah kita sempat membahasnya ya. Hai, kita kembali ke kalam asy-syarih rahimahullahu taala. Ya. Fa kharaja bil musnad ilaihi fi'lun ma usnida ilaihi ghairuh. Maka keluar dengan ucapan tadi yang disebutkan dalam ta'rif dari apa? Dari al-fa'il, al-musnad ilaihi fi'lun. Isim yang fi'il disandarkan kepadanya. Keluar dengan ucapan ini, ma usnida ilaihi ghairuh. Apa yang selain fi'il disandarkan kepadanya, maka dia bukan fa'il kalau selain fi'il yang disandarkan kepadanya. Contoh, Zaidun akhuka. Di sini akhuka disandarkan kepada Zaid dan akhuk bukan fi'il. Maka Zaid bukan fa'il tapi mubtada. Atau jumlah. Atau kalau yang disandarkannya adalah jumlah. Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Qama abuhu disandarkan kepada Zaid. Dan qama abuhu bukan apa? Fi'il. Maka Zaid bukan fa'il. Atau Zaidun qama. Ataupun Zaidun qama. Zaid bukan fa'il. Karena yang disandarkan kepada Zaid adalah qama dan qama. Bukan hanya fi'il tapi jumlah. Karena pada qama ada dhamir huwa. Au ma huwa fi quwwatil jumlah, atau sesuatu yang dia kekuatannya seperti jumlah. Ya, Zaidun qaimun ghulamu. Qaimun ghulamu jumlah bukan? Bukan. Ya. Tapi kekuatannya seperti Zaidun yaqumu ghulamuhu gitu. Zaidun qaimun ghulamu. Zaidun di sini mubtada bukan fa'il. Ya, kenapa? Karena yang disandarkan kepada Zaid adalah qaimun ghulamu, dan qaimun ghulamu kekuatannya seperti jumlah. Ya. Kekuatannya seperti apa? Jumlah. Ya. Au Zaidun yang menjadi fa'il ya ghulamuhunya ya. Au Zaidun qaimun ataupun Zaidun qaimun. Kan pada qaim ada huwa. Ai huwa, maka Zaid bukan fa'il karena disandarkan kepada Zaid selain fi'il. Ya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan ungkapan kami, ala tariqati fa'al. Fi'il yang di atas sisi fa'al. Apa maksudnya? Sudah kita lewatkan. Fi'il yang mabni lil fa'il. Keluar dengan ungkapan kami, ala tariqati fa'al. Itu ma usnida ilai fi'ilun ala tariqati fu'il. Apa yang fi'il di atas tariqah fu'il disandarkan kepada isim. Yaitu an-naib anil fa'il. Kalau naib fa'il, fa'il kan demikian. Fi'il yang di atas tariqah fu'il disandarkan kepadanya, yaitu naibul fa'il. Contoh, duriba zaidun. Ya, di sini fi'il disandarkan kepada isim zaid. Tapi fi'ilnya di atas tariqah fu'ila. Maka zaid bukan fa'il, tapi maf'ul. Ya. Apa, naibul fa'il. Duriba zaidun naibul fa'il. Bukan apa? Fa'il. Kenapa? Karena tariqahnya fi'ilnya di atas fu'ila. Di atas fu'ila. Kemudian wal muradu bi shibhil fi'il al madhkur, adapun yang dimaksud dengan shibhul fi'il yang telah disebutkan dalam definisi, kan dalam definisi disebutkan fa'il adalah isim yang fi'il di atas thariqah fa'ala disandarkan kepadanya, atau apa yang menyerupai fi'il di atas tariqah fa'ala disandarkan kepadanya. Apa itu syibul fi'il? Ya. Yang dimaksud dengan syibul fi'il adalah yang pertama ismul fa'il. Contoh, aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Az-zaidani fa'il. Amilnya apa? Qaim. Qaim fi'il bukan? Bukan. Tapi syibul fi'il. Karena qaim isim fa'il. Isim fa'il itu seperti fi'il. Beramal seperti amalnya fi'il. Merupakan fa'il juga sama. Dan masukkan maf'ul kalau dia muta'addi ya. Ini romnya jelas ya, sudah kita lewatkan ini. Hamzah istifham, qa'im mubtada, marfu'. Ini kan macam mubtada yang kedua ya, yang dia tidak memiliki khabar ya. Az-Zaidani sebagai apa? Fa'ilnya, sadda masaddal khabar. Wasifatul musyabbah, dan juga masuk di dalamnya sifat al-musyabbah. Contoh, Zaidun Hasanun wajhu. Di sini mana syaitnya? Wajhu. Wajhu fa'il dari Hasan, dan Hasan sifat musyabbah. Sifat musyabbah pun ya beramal seperti amalannya isim fa'il merupakan fa'il. Ya. Wal masdar dan juga masdar. Contoh ajibtu min darbin Zaidun Amran. Aku merasa kagum dari satu pukulan Zaid kepada Amr. Di sini Zaidun adalah fa'ilnya masdar. Darb Zaid fa'il, amilnya darb. Amran maf'ulnya. Tidak boleh dikatakan ajibtu min darbi Zaidin Amran. Kenapa? Karena yang dimaukan oleh asy-syarih di sini adalah fa'il yang marfu lafadznya ya. Boleh sih kalau kita bikin jumlah ajibtu min darbi Zaidin Amran, boleh. Cuma ini pembahasannya tentang fa'il yang marfu lafadznya gitu. Ya, bukan apa? Mahalnya atau maknanya. Ajibtu min darbin Zaidun Amra. Juga isim masdar juga ya, di sini tidak disebutkan, disebutkan oleh pensyarah yang lain atau sebagian pensyarah yang lain, bukan hanya masdarnya tapi isim masdar juga. Isim masdar itu ada persamaan dengan masdar, mana yang sama. Cuma kalau isim masdar itu lafadz-lafadznya berkurang dari masdar. Kalau masdar kan lafadznya sama ya, jumlahnya dengan fiilnya. Doroba dorb. Contoh isim masdar yang dia juga sama sebagai amil dari fa'il. Ya. Ajibtu min ata'i dananir. Ajibtu min ata'i dananiri Zaidun. Itu. Ata' ini isim masdar dari apa? A'ta yu'ti. Ata'an. Itu isim masdarnya. Kalau masdarnya kan i'ta' ya. Masdarnya kan i'ta'. Ya. Kemudian di antara syibul fi'il juga selain masdar, ismul fi'il, isim fi'il. Contoh hayhata al-aqiqu. Hayhat isim fi'il madhi bima'na ba'uda al-aqiqu fa'ilnya. Fa'il. Wa dharfu wal jar wal majrur, dharf dan jar wal majrur. Ya. Contoh Zaidun 'indaka abuhu. Abuhu. Ya, fa'il dari indaka. Ya, fa'il dari indaka. Atau fid dari hulamu Zaidun, fid dari hulamu Zaid. Ada di rumah hulamuhu. Ya, hulamnya. Hulamuhu adalah fa'il dari fid dar. Dari jar wa majrur itu bisa beramal ya, seperti amalannya fi'il merupakan fa'il. Hanya saja kalau menurut orang-orang Basra itu ada syaratnya. Ya, diantaranya bersandar kepada istifham atau kepada yang lainnya. Dalam contoh ini Zaidun 'indaka abu bersandar pada mubtada ya. Zaidun 'indak, 'indak bersandar pada mubtada Zaid. Ya, juga sama fiddar bersandar pada mubtada. Adapun orang-orang Kufah membolehkan untuk beramal jar majrur merupakan fa'il meskipun tidak bersandar kepada istifham atau yang lainnya. Seperti fiddari Zaidun boleh. 'Indal kufin Zaidun diarah sebagai fa'il. Ya. Di situ nomor 3, catatan nomor 3 kita baca ya. Abuhu fa'il bi dzaraf 'indak. Abu fa'il dari dzaraf 'indak. Dari dzaraf itu 'indak. Wa yumkin an yu'raba mubtada'an mu'akhkhar. Bisa juga di'rab mubtada' mu'akhkhar 'indaknya. Ya, wa 'indak. Wa yumkin an yu'raba mubtada'an mu'akhkhar. Ya. Mungkin juga di'rab sebagai mubtada' mu'akhkhar. Ya. Muta'alliq bi wa 'indak dan 'indak muta'alliqun bi khabar muqaddam. Ya. Dan 'indak ya muta'alliq dengan khabar muqaddam li abu. Ya. Wajibna 'indaka abu fi ma'al rafin khabar lil mubtada' itu Zaid. Yani pada contoh tadi Zaidun 'indaka abu boleh antum i'rab Zaid sebagai mubtada', kemudian 'indak khabar abuhu fa'il. Atau Zaidun mubtada, kemudian abuhu mubtada yang kedua yang diakhirkan indaka khabar dari mubtada kedua gitu ya. Dan muta'alliqnya tentunya sesuatu yang mahdhuf ya, kain atau misalnya. Kemudian Uh, Wa af'alu tafdhil, juga af'alu tafdhil. Nahu marartu bil afdhali abuhu. Marartu bil afdhali abuhu. Fa abuhu, maka abuhu marfu' bil afdhal, dirafakan oleh afdhal. Apa isim? Atafan tafdhil. Wa ila ma dhakara wa ila ma dhakara asyara musannif fi qawlihi. Loncat ya. Nah, kita ulangi. Wa af'alu tafdhil. Kemudian af'alu tafdhil contoh marartu bil afdhal abuhu, fa abuhu marfu' bil afdhal. Wa ila ma dhakara asyara al-musannif fi qawlihi ka marfu'i ata, dan kepada apa yang telah disebutkan tadi musannif mengisyaratkan ucapannya ka marfu'i ata, seperti dua yang dimarfu'kan oleh ya, kalimat ata zaidun muniran wajhu ila akhirih. Wal murad bil marfu'aini, apa yang dimaksud dengan marfu'ain ata? Wal murad bil marfu'aini, yang dimaksud dengan marfu'aini yang dirafakan, dua yang dirafakan adalah makana marfu'an bil fi'li, yang pertama apa yang dirafakan oleh fi'il seperti ata zaidun, atau bishibhi al fi'il, atau yang dirafakan oleh shibhil fi'il seperti muniran wajhu kama taqaddama dzikruh, sebagaimana sudah lewat menyebutannya. Wa mathala lil marfu'i bil fi'li bi mithalaini, dan beliau al-musanni menyontohkan untuk isim yang dirafakan oleh fi'il dengan dua contoh. Ahaduhuma, yang pertama marufiya bi fi'li mutasarrif, apa yang dirafakan oleh fi'il yang mutasarrif, contoh ada zaidun. Yang kedua marufiya bi fi'lin wa mutasarrif, apa yang dirafakan oleh fi'il yang tidak bertasarruf, contoh ni'mal fata. Wa mathala lil marfu' bi shibil fi'li bi qawlihi muniran wajhuhu, dan al-musanni menyontohkan untuk isim yang dirafakan dengan syibul fi'il dengan ucapannya muniran wajhuhu. Ya. Muniran wajhuhu. Dan kita ingin menambahkannya satu pembahasan barangkali berfaedah karena kita dapati dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya agar jangan sampai kita bingung. Disebutkan oleh Al-Khudhari katanya wala taqa' al-jumlah fa'ilan bila ta'wil, tidak datang jumlah sebagai fa'il tanpa penakwilannya. Ini artinya kalau ada jumlah yang secara zahir sebagai fa'il dari fi'il, maka harus ditakwil gitu, harus ditakwil. Sehingga tidak boleh dikatakan fala yuqal, sadal barangkali mau ditulis, kita bacakan teksnya. Wala taqa'ul jumlatu fa'ilan bila ta'wilin aslan. Falayuqalu, sehingga tidak boleh dikatakan yu'jibuni yakumu zaidun, yu'jibuni yakumu zaidun, dengan antum jadikan yakumu zaid sebagai fa'il yu'jibuni, enggak boleh, karena yakumu zaidun itu apa? Jumlah. Juga tidak boleh dikatakan dhaharali aqama zaidun, dhaharali aqama zaidun, tampak jelas bagiku apakah zaid berdiri. Khilafan lil kufiyyin wala hujjata lahum fi, perbedaan halnya dengan pendapat orang-orang Kufah yang membolehkan jumlah sebagai fa'il dan tidak ada hujjah bagi mereka. Wala hujjata lahum fi, afan. Dan tidak ada hujjah bagi mereka pada semisal ayat fi, ya, ayat ini dijadikan oleh orang-orang Kufah sebagai dalil bahwasanya boleh datang fa'il dalam bentuk jumlah, yaitu ayat thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat, surat Yusuf. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Coba anda perhatikan mana fa'ilnya bada. Thumma badalahum, kemudian tampaklah pada mereka min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Ya. Juga tidak ada dalil ya bagi mereka orang-orang Kufah pada semisal ayat wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Jumlah datang setelah tabayyana, itu kaifa fa'alna bihim. Kenapa tidak ada hujah bagi orang-orang Kufah dengan dua ayat ini? Yang pertama tadi thumma badalahum, yang kedua wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Lihtimali anna jumlah layasjununnahu, karena mungkin jumlah layasjununnahu yang datang setelah ayat tadi thumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati layasjununnahu, ini mungkin jumlah layasjununnahu laisat huwa al-fa'il. Lihtimali anna jumlah layasjununnahu laisat huwa al-fa'il, karena mungkin bahwasanya jumlah layasjununnahu ini bukan fa'il. Kalau kata orang-orang Kufah, layasjununnahu itu fa'il, bentuknya jumlah, karena secara makna demikian. Ya. Bal, bahkan kata beliau, jumlah la yajunnahu ini mufassirah, bal mufassiratun lahu. Bahkan jumlah la yajunnahu itu menafsirkan fa'ilnya bada. Ya. Apa itu fa'ilnya bada? Kalau demikian, fa'ilnya bada adalah dhamir al-masdar al-mafhum min al-fi'li. Dhamir, ya, dhamir masdar yang difahami dari fi'il. Fi'ilnya apa? Bada. Ya. Apa masdarnya bada? Bada'un. Sehingga takdirnya summa bada lahum bada'un gitu. Summa bada lahum bada'un. Jadi fa'ilnya bukan jumlah la yajunnahu gitu. Tapi fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada masdar yang difahami dari fi'ilnya. Fi'ilnya kan bada. Ya bedu bada'an. Sehingga takdirnya katanya summa bada lahum bada'un. Ya. Kama surriha fi qawli, sebagaimana itu dipertegas pada ucapan penyair, badali min tilkal qulusu bada'un. Bada'un fa'ilnya. Badali min tilkal qulusi bada'un. Wa amma kaifa, adapun kaifa dalam ayat yang kedua tadi yang kita sebutkan dari Al-Hudhari, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kata beliau, fa sa'ti annaha bi ma'na kaifiyah, akan datang bahwasanya kaifa di situ maknanya kaifiyah. Berarti dia isimnya bukan jumlah. Kalau kaifa maknanya kaifiyah, berarti dia isim mufrad yang sharih. Ada pendapat yang lain, yaitu ucapan Ad-Damami ini, pendapat Ad-Damami ini. Qala Ad-Damami tab'an lil Mughni, Ad-Damami ini berkata ngikut pendapatnya Al-Mughni itu Ibnu Syam, bi khusus al-istifham kal ayah, khususnya ketika fa'ilnya fi'il itu jumlah yang didahului oleh apa isim istifham seperti ayat tadi, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Alasannya katanya li'anna al-fa'il fil haqiqah mudhaf, karena hakikatnya fa'il itu mudhaf, ini buang. Li'anna al-fa'ila fil haqiqah mudhafun mahdhuf. La nafsul jumlah, bukan jumlah itu sendiri, yani fa'ilnya bukan kaifa fa'alna bihim. Idzal ma'na, karena maknanya kata beliau tabayyana lakum jawabu kaifa, jawabu. Ya itu. Tapi pendapatnya orang-orang kufah mudah juga ya. Ya mudah. Secara maknanya demikian. Karena mereka orang-orang pasrah biasanya melazimi yang namanya kaidah. Tidak boleh fa'il itu selain isim. Harus isim, apakah sharih atau mu'awwal bis-sharih. Kalau jumlah ditetapkan sebagai fa'il berarti melisih kaidah, sehingga harus ta'wil. Adapun orang-orang kufah tidak melazimi kaidah tadi. Ya, tidak melazimi kaidah tadi. Sepertinya cukup dulu ya. Ini satu bait cuma perlu diulang-ulang. Ya. Terus difahami. Ya Allah taala ala wa alam. Kita tunda saja pembahasan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.